Boleh tangannya diangkat semuanya. Sebesar bareng. Sumber berantas lagi. Bebasat nunggu mongso rede. Yen pancen tresno ku iki, bo anggap rono ku aku ragu cinta yang aku waro. Jangan kau takut, jangan buang waktu. Bisa nyanyi bareng-bareng? Bisa. Bisa? Bisa. Tak hitung tiga kali nyanyi bareng-bareng ya. Satu, dua, tiga. Sabaroh. Sepurane ya Mas Lili ya.